سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Pribadi berzikir adalah zikir yang telah menjadi kepribadiannya. Tentu ini buah dari mujahadah, kesungguhan, keseriusan, kedisiplinannya terus-menerus menjaga zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga zikir menjadi napasnya, menjadi ruhnya. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kenapa ia selalu berzikir? Karena Allah tujuannya. Allah ghayatuhu. Dia ingin dibalik lafaz zikirnya Allah meridoinya. Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah membimbingnya dalam setiap harakah aktivitasnya. Ia ingin berkah, terus bertambah dekat dengan Allah, bertambah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah mulia akhlaknya, sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sehingga ia berzikir, berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring sekalipun ia berzikir. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir. Dunia menjadi majelis zikir. Sebagaimana alam ini berzikir. Pohon berzikir, rumput berzikir. Dan pohon ini senang dengan hadirnya orang berzikir. Tidaklah orang zikir duduk di bawah pohon illa tafrahu syajarah, kecuali pohon itu senang. Allahu Akbar, bumi pun menjadi masjid. Rumah, kantor, hotel sekalipun, Allahu Akbar, menjadi mushalla baginya. Tempat ia duduk, berpijak, meja kerja, hamparan sajadah. Bicaranya, dakwah. Tidak ada pembicaraan zikir terbaik selain dakwah. وَمَنْ أَصْدَقَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Napasnya tasbih. Karena ia tahu setiap napas dalam perjalanan umurnya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan dia jaga, dia nikmati dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu diam-diam dia berzikir, zikirnya diam-diam. Inna yujab yakul Allah. Kita tahu ia sedang berzikir, takala ia terkejut, dia akan menyebut nama Allah. Takala ia terkejut, refleks, dia akan menyebut nama Allah. Tidak direkayasa, tidak dipikirkan sebelumnya. Buah dari hatinya selalu berzikir kepada Allah. Sehingga Allah jaga, dalam keterkejutannya pun, ia menyebut nama Allah. Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya hidup dalam jasad dan ruhnya. Tentu ini buah dari hamba yang riyadhah, yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Man syabala syain syabala, bisa seperti itu karena terbiasa. Karena memang ia selalu ingat Allah. Allahu Akbar. Matanya rahmat, buah dari zikirnya ia dekat dengan Allah, sehingga ia menatap apapun dengan kasih sayang. Ia melihat keagungan, kemuliaan, kedahsyatan Allah. Telinganya terjaga. Akal pikirannya husnuzan, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Selama manusia hidup masih ada peluang hidayah Allah. Masih ada harapan apapun yang terjadi. Hatinya diam-diam doa. Ia senang mendoakan siapapun. Apa yang dia lihat, dia doakan. Melihat suami istri, ya Allah jadikan keluarganya sakinah. Melihat yang berbeda keyakinan, beri hidayah kepada mereka. Melihat anak-anak, jadikan dia anak saleh. Doa, doa, doa. Allahu Akbar. Tangannya maunya sedekah. Kakinya melangkah, tidak mau sia-sia. Karena ia tahu setiap langkah direkam oleh bumi ini. maka itu ia melangkah pada perbaikan kebaikan. Dan cita-citanya husnul khatimah, sibuknya, asyiknya, in uridu ilal islah mastata'tu. Pribadi berzikir itu sibuk, asyik memperbaiki dirinya. Ia tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Allahu Akbar, bahagianya pribadi berzikir. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu ingat kepada-Mu, dan jagalah ingatan kami kepada-Mu. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin ikhwatal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.